Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khairin Mustafa Muhammad arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita masih mengkaji tentang bagaimana keimanan kita harus lebih dipupuk dan kekufuran kita harus lebih kita minimalkan. Kita jadikan hidup ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun rezeki yang kita dapat, kita jadikan sarana untuk tujuan satu, yaitu mencari ridhonya, mardhatillah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada ayat 73 dari surat Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah, wa ma min ilahin illa ilahun wahid, wa in lam yantahu amma yaquluna layamassanna allazina kafaru minhum azabun alim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini merupakan untuk kedua kalinya Allah berkata laqad kafara. Pada ayat 72 disebutkan laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Itu adalah kekufuran pertama. Isa ibnu Maryam bukan Tuhan. Tuhan itu bukan Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam adalah utusan Tuhan. Utusan bukan Tuhan dan Tuhan bukanlah utusan. Yang ayat 73 ini untuk kedua kalinya Allah mengatakan telah kafir orang yang berkata Allah itu satu dari tiga. Tiga dari satu. Ini tentu juga bukanlah Allah. Kalau Allah itu, kalau Tuhan itu Esa. Esa itu satu. Satu itu bukan tiga. Tiga itu bukan satu. Betul gak itu, Pak Jurul? Iya. Di ilmu manapun, matematika manapun, tidak mungkin dikatakan tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga. Atau tiga sama dengan empat. Tiga sama dengan lima, lima sama dengan tujuh. Itu kan tidak ada itu di dunia manapun, iya. Ustaz Fajrul ya. Iya. Jadi di sini dari segi logika saja salah. Maka di sini sekali lagi mengatakan wa ma min ilahin illa ilahu wahid, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Ya Ustaz Arifin, ya. Ada yang saya ingin tanyakan Ustaz. Ini masa Nabi Isa itu tahun berapa Ustaz sebelum Masehi itu kira-kira? Iya, sekitar 6 abad sebelumnya, 600 tahun ya, 600 antara Nabi, sebelumnya. Iya, antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Sedangkan bumi ini diciptakan itu sudah diutus Nabi Adam terlebih dahulu. Iya, jauh-jauh gitu. Hari sebelumnya. Kenapa pada masa Nabi Isa itu mulai berikrar bahwasanya Tuhan mereka itu katanya salisu salasa? Bagaimana ini, Ustaz? Iya. Ada timbul seakan-akan Nabi Isa ini Tuhan, iya. Karena disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi dan itu dikutip dari Al-Quran, karena penciptaan Nabi Isa menurut mereka itu aneh luar biasa. Iya. Nabi Isa itu lahir tanpa ada ayahnya, iya. Jadi dari ibunda Maria. Karena dia lahir dari tanpa ayah, maka mereka menduga bahwa kelahiran ini menyebabkan dia sebagai anak Tuhan. Yeah. Maka Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mengatakan bahwa kalaulah masalah tidak ada ayah, Nabi Adam itu tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Iya. Seharusnya sejak awal kita sudah menuhankan Nabi Adam alaihissalam. Iya. Tapi kenapa kok kita tidak menuhankan Nabi Adam dan menuhankan Nabi Isa? Iya. Maka disebutkanlah dalam Al-Quranul Karim, inna masala Isa indallah kamasali Adam. Khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa itu di sisi Allah, yeah, seperti Adam diciptakan dari turab, dari tanah, kemudian dikatakan kepada Adam dan kepada Isa, kun, yeah, jadi, maka jadilah Adam dan jadilah Isa. Jadi kalimatun, kalimat yang disebutkan Allah itu bukanlah Allah berhubungan dengan Ibunda Maria. Saya rasa tidak harus begitulah Tuhan itu untuk menciptakan anak harus, yeah, dia berhubungan dengan manusia yang bernama Maria. Saya rasa, yeah, tidak demikian, Ustaz Fajrul. Yeah, kalau memang mereka mengakui pada masa Nabi Isa itu, mm-hmm, sedangkan alam yang diciptakan sebelum Nabi Isa itu kemana Tuhannya? Kan kira-kira begitu, Ustaz. Iya. Jadi kenapa Tuhan itu baru lahir pada masa Isa saja? Benar. Ini kan sudah dari tinjauan historis kan sudah tidak masuk akal, karena, yeah, alam ini diciptakan sudah zaman dahulu istilahnya. Benar sekali Ustaz Fajrul. Kalaulah misalnya Tuhan itu, Isa itu Tuhan, iya, dan dia berumur cuma 30, buatlah sampai 40 tahun, hmm, masa Tuhan cuma dapat dilihat manusia selama 40 tahun saja? Iya. Kita habis itu tidak bisa melihat Tuhan lagi. Iya. Kasihan betullah Tuhan, apa, kita umat yang tidak bisa melihat Tuhan setelah wafatnya Nabi Isa tadi. Iya. Maka disebutkan sangat banyak hal-hal yang tidak masuk akal ketika manusia dijadikan Tuhan. Iya. Maka disebutkan di situ, kana yakulani to'am, akan kita bahas, iya, nanti dua hari kemudian. Iya. Manusia, masa Tuhan makan? Iya. Kalau Tuhan makan berarti Tuhan memerlukan. Iya. Kalau Tuhan memerlukan, iya, berarti dia bukanlah Tuhan. Iya. Yang lebih dahsyat lagi kata orang, Tuhan makan, kalau sudah makan habis itu apa, Ustaz Fajrul? Buang hajat. Iya. Masa Tuhan itu buang hajat? Iya. Bagaimana kondisi Tuhan waktu buang hajat? Iya. Coba Ustaz Fajrul bayangkan. Cocok enggak Tuhan itu buang hajat kayak gitu? Itu makanya disebutkan wa ma min ilahin illa ilahum wahid. Iya. Tuhan itu tetaplah satu dan esa. Iya. Makanya ada sebuah perdebatan terjadi, Ustaz. Mm-hmm. Perdebatan ini seorang pendai asalnya Afrika Selatan, Ahmad Didat. Iya. Allah yarhamhu, sekarang sudah meninggal gitu kan. Mm. Banyak sekali dialog-dialognya dengan para pendeta khususnya di Eropa di sana. Mm. Salah satunya pendeta Skandinavia mengatakan Ahmad Didat mengatakan, "Tolong tunjukkan sama saya," katanya, "di kitab-kitab suci apapun, Allah itu tidak pernah berkata, tunjukkan sama saya," katanya, "I'm God and worship me," artinya aku Tuhan dan sembahlah aku. Coba perkataan tunjuk Isa, ya? Perkataan Isa. Isa itu. Isa tidak pernah mengatakan seperti itu katanya. Iya. Maka dalam terakhir dialog itu tidak pernah terbukti, iya, di dalam kitab suci apapun. Ini artinya kan menunjukkan bahwasanya wa ma min ilahin illallah wahid, itulah Allah, iya, subhanahu wa ta'ala, iya, bukan. Bukan perkataan Isa, bukan ibunya, ya, bukan Roh Kudus, gitu. Yang menarik lagi Ustaz Fajrul, kita sebagai umat Islam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menyebarkan kasih sayangnya. Maka Allah mengajarkan kita, dan ini adalah firman Allah yang sangat sangat bijaksana dan sangat mulia. Allah mengatakan laqad kafara, telah kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu dari tiga-tiga Tuhan. Yeah. Ini artinya apa? Anda itu salah loh. Yeah. Ini gak layak lah diucapkan. Itu kan bijaksana. Yeah. Anda salah dikasih tahu. Sebenarnya yang benar itu bagaimana? Tuhan itu adalah satu. Dan orang Yahudi, Nasrani, semua mengatakan, umat Islam yang merupakan agama Samawi, semua mengatakan bahwa Tuhan itu esa. Yeah. Cuman ada embel-embelnya, ada anak Tuhan, tapi sebenarnya mereka kewalahan untuk mengatakan. Tapi begitupun, setelah tahu mereka itu tidak layak untuk menyebutkan itu dan Allah mengatakan itu, Allah tidak menyuruh kita untuk membunuh mereka, tidak. Yeah. Allah tetap mengatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tetap memberi rezeki walaupun mereka itu kafir, walaupun mereka itu musyrik, walaupun mereka itu menuhankan selain diri, selain zat Allah, rezeki tetap berlimpah bagi seluruh umat manusia. Tidak saja diberikan Allah kepada umat Islam. Ini merupakan apa? Merupakan pengajaran berharga bagi umat Islam. Tuhannya saja tidak menyuruh, tidak menghambat rezeki orang yang tidak menyembahnya. Jadi kita sebagai umat Islam jangan hambat rezeki orang lain hanya karena dia kufur kepada Allah. Dalam hal ini disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah, wa man kafara fa umatti'uhu qalila summa attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Barang siapa yang kufur kepada Allah, rezekinya tetap kuberi. Umatti'uhu, kuberi nikmat. Tetapi satu catatan penting, bahwa sebanyak apapun nikmat dunia ini tetap dalam kategori qalila, sedikit. Kemudian hati-hati wahai orang kafir, kafir ini akan diazab bukan di dunia, Ustaz Fajrul. Summa atorruhu ila azabin nar. Nanti akan kuseret, kupaksa kamu masuk ke neraka, dan itu adalah tempat yang buruk. Di sini disebutkan, kalau kamu tidak berhenti dari kekufuran, di dunia ku beri nikmat. Nah, tetapi apa? Layamasannal lazina kafaru minhum azabun alim. Di akhirat akan mendapatkan azab yang pedih. Ya, memang sangat menarik sekali kan Ustaz tadi. Artinya mereka kalau sudah diingatkan masih tetap tidak bertobat, kan gitu. Summa attaruhu ila azabin nar. Artinya bukan artinya mereka itu dibawa pelan-pelan ke neraka, tapi mereka dicampakkan betul, diseret. Bukan artinya diseret ini artinya apa? Atas keterpaksaan akan mereka, Allah akan buang nanti mereka itu ke dalam api neraka. Apa api neraka itu? Ila adzabin nar wa bi'sal masir, tempat seburuk-buruknya tempat. Nah gitu. Jadi makanya di sini wa illam yantahu, artinya wa illam yantahu amma yaqulun, kalau seandainya mereka itu tidak mau bertobat, istilahnya begitu perkataannya, tetap mereka berkata bahwasanya Allah itu, Tuhan Allah itu tiga, tetap mereka mengatakan, maka mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. La mayyamassanna, la yamassanna, artinya betul-betul mereka itu akan bukan saja tersentuh, tapi mereka akan merasakan bahagian dari azab api neraka tersebut. Iya. Jadi suatu hal yang menarik, Ustaz Fajrul. Orang yang cerdas, orang yang penuh perhitungan, muhasabah tadi, akan hidupnya tidak mau rugi. Betul enggak Ustaz Fajrul? Iya, betul. Pedagang mana yang mau rugi? Satu orang pun tidak akan mau merugi. Ada. Jangan kendagang. Murid mana yang tidak mau lulus? Iya. Tidak ada. Jadi orang yang berhitung, dia akan tidak mau mendapatkan kenikmatan yang kecil untuk mengorbankan kenikmatan yang besar. Dia maunya biarlah aku dapat nikmat yang besar dengan mengorbankan kenikmatan yang kecil. Nah, jadi di sini sebutkan fa umatti'uhu qalila. Dunia ini adalah kecil dan sedikit. Bayangkan hidup ini berapa tahun, Ustaz Fajrul? Paling kalau mengikuti umur Rasulullah 63. 63. Memang dunia ini panjang umurnya. Sudah sampai berapa puluh ribu tahun ya kan? Tetapi kita ini kan bukan seumur dunia. Umur kita kan 63 tahun. 63 itu pun masa yang bisa kita nikmati hidup ini berapa tahun, Ustaz Fajrul? Masa enak-enaknya hidup ini. Waktu masih kecil tak enak hidup, ya kan? Kita tidak tahu apa-apa. Sedikitnya itu, Ustaz. Tidak banyak itu. Habis itu ditambah lagi waktu tidur kita berapa lama? Bahkan ada pengakuan seorang raja pada masa keislaman tersebut. Dia merasakan betul enak itu hanya beberapa hari saja, tak sampai seminggu katanya. Iya, maka selainnya semua tanggung jawab dia betul-betul dikerahkannya. Iya. Jadi kalaulah misalnya kita tidur waktu kita 8 jam, kita mungkin masih cuman hidup hanya sekitar 5 atau 4 tahun dari umur kita yang 63 tahun tadi betul-betul menikmati. Maka disebutkan dengan qalila, sangat sedikit. Dan nikmat yang banyak di dunia ini pun yang kita rasakan cuman sedikit juga. Kasur kita luas, tapi badan kita sebesar mana lah yang bisa kita tiduri dari kasur yang luas itu? Jadi disebutkan orang yang cerdas tidak akan mau mengorbankan modal yang besar hanya untuk mencari kesenangan yang sedikit. inilah yang mungkin dapat kita sampaikan, Ustaz Fajrul. Iya. Ya, suatu hal yang penting sekali untuk disampaikan, bahwa agama Islam itu adalah agama kasih sayang. Orang yang mengasihi, Allah saja mengasihi hambanya untuk tidak masuk ke dalam neraka, dan Allah juga meminta kita untuk mengasihi diri kita dengan cara berpikir yang cerdas, berpikir yang jernih, bahwa kenikmatan dunia ini jangan sampai mengorbankan kita dengan menjerumuskan kita ke dalam api neraka, karena itu adalah seburuk-buruk tempat. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.